Kita lanjut lagi, lagunya ada Pucuk Kala. Bersama Romansa Nyes. Mas Akbar, ambilkan gelas, ditunggu ya. Habis ini dikasih dulu, ada Pucuk Kala bersama Basma di sini. Wes nasibe kutu koyong ini, duwe putu kok ra tau ngapenake. Seneng mureng omongane sengang, kutu tak timo putu kupan. Goyang terus mas bersama teman-teman semua. Ceweknya juga cantik sekali, luar biasa. Sasa, oke, selamat siang Sasa. Terlaluan kau cukup sesak ini, irisiti wae aku langsung disenangi. doang tengok, doang tengok. Ayo do joget wae, joget wae. Wes, joget mana, joget mana? Segera, ayo. Eh panitia nih, ngopo iki panitia nih, ayo gue joget wae, joget. Nurul Koko, selamat siang, ayo. Bulan ini ke depan ya, dari mulai bulan ini Oktober sampai November itu ada tiga momen